بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Fadail, bab yang ke-31, bab ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan usia beliau ketika diangkat menjadi rasul. Hadis yang pertama telah kita baca kemarin, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk fisiknya laisa bitawilil ba'ini wala bilqasir, tidak tinggi berlebihan dan juga tidak pendek. Walaisa bil abyadil amhaqi wala bil adam, dia kulitnya tidak terlalu putih dan juga tidak hitam. Wala bil ja'dil qatati wala bis sabiti, dan juga rambutnya tidak keriting dan juga tidak lurus. Kemudian beliau menyatakan ba'athahullahu ala ra'si arba'ina sanah, Allah mengutusnya pada puncak umur 40 tahun. Kemudian fa'aqama bi Makkata asyra sinin, beliau tinggal di Mekah setelah kenabian 10 tahun. Wa bil Madinati asyra sinin, dan tinggal di Madinah 10 tahun. Wa tawaffahu Allahu ala ra'si 60 sanah, dan Allah mewafatkan beliau pada puncak umur 60 tahun. Wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda, tidaklah pada rambutnya dan jenggotnya kecuali 20 helai uban. 20 helai uban. Ini hadis yang pertama menjelaskan kepada kita ciri-ciri fisik Nabi, kemudian juga tentang usianya ketika diangkat menjadi seorang rasul, yaitu 40 tahun. Kemudian versi Anas bahwa Nabi tinggal di Mekah setelah kenabian 10, di Madinah 10, meninggal 60. Ya. Nanti akan kita baca kesimpulan dari An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita baca hadis yang kedua. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'id wa Ali ibnu Hujr qalu haddatsana Ismail ya'nun ibn Ja'far qala ha'un wa haddatsani al-Qasim ibnu Zakariya قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال كلاهما An Rabi'ata ya'ni ibn Abi Abdurrahman an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bimithli hadith Malik ibn Anas wa zada fi hadithihima kana azhar. Kana azhar. Ini hadith Anas yang tadi telah kita pelajari atau kita ulangi kembali, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain. Di sini beliau meriwayatkan dari tiga orang gurunya, Yahya ibn Ayyub, Qutaibah ibn Sa'id, Ali ibn Hujr. Kemudian ketiga-tiganya meriwayatkan dari guru mereka Ismail ibn Ja'far. Kemudian beliau meriwayatkan pula Imam Muslim dari gurunya yang keempat, yaitu Al-Qasim ibn Zakaria. Dari jalur dengan jalurnya nanti sampai kepada Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Rabi'ah ibn Abdurrahman ada pada sanad yang pertama. Dari Rabi'ah ibn Abdurrahman dari Anas bin Malik bunyi hadisnya sama. Bunyi hadisnya tentang ukuran badan Nabi, ya, ukuran tingginya, kemudian warna kulitnya, kemudian bentuk rambutnya, kemudian tentang usianya, tadi telah kita ulangi kembali. Kemudian di sini ada satu tambahan tentang warna kulit Nabi, yang di sana kan tidak terlalu putih dan juga tidak hitam. Di sini ditegaskan oleh Anas, yaitu kana azhar, putihnya bersih, ya, putih bersih, kana azhar. Jadi yang tidak terlalu putih dan juga tidak hitam, maksudnya putih bersih, ya, putih bersih. Ini tambahan pada hadis dari jalur yang kedua ini, dan intinya sama, yaitu tentang postur atau sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Hadis yang pertama tadi 6036 bahagian ujungnya, walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi isruna sya'ratan bayda, ya, dan tidaklah di kepala dan jenggotnya 20 helai uban. Tidak ada di kepalanya dan di jenggotnya 20 helai uban, berarti tidak sebanyak itu, kurang dari 20. Kalau yang saya terjemahkan tadi, tidaklah di kepala dan jenggotnya kecuali, ya, berarti jumlahnya 20. Tetapi maksud ketika saya kembali lihat dari sanadnya, dari masdar atau referensi yang lain, bahwa tetap seperti itu, tidak ada illahnya, ya, sampai di Sahih Bukhari pun tidak ada illahnya, walaysa fi ra'sihi wa lihyati isuna sya'rah, berarti tidak sampai 20. Karena dalam uslub bahasa Arab setelah laisa ini, walaysa, biasanya ada illah, ya, menafikan kemudian menetapkan, sama dengan la ilaha illallah, ya, la di yang pertama itu fungsinya sama dengan laisa. Tidak ada, tidaklah ada di kepala dan jenggotnya kecuali 20 helai uban. Tetapi ketika tidak ada illa, maka yang dinafikan adalah jumlah 20-nya. Tidaklah di kepala dan jenggotnya 20 helai uban, berarti di bawah itu. Di bawah 20 helai uban menunjukkan betapa sedikitnya jumlah uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai tambahan, tadi sempat saya ragu membacanya ya, karena memang uslub biasanya walaisa fi ra'sihi wa lihyatihi illa ya, ada kata-kata illanya, tetapi di sini isbat nafi tanpa isbat, menafikan dan tidak ada menetapkan, yaitu menafikan jumlah 20 helai berarti jumlahnya di bawah itu, di bawah 20 helai uban yang ada di kepala dan juga di jenggot Nabi SAW. Di bawah bab ini ana hanya ada dua hadis ya. Kemudian bab yang berikutnya yang masih berhubungan eratnya bunyinya bab yang ke-32, babu kam sinnun Nabi SAW yawma qubidha. Bab usia berapa Nabi SAW wafat? Usia berapa Nabi SAW wafat? Ya, nanti akan ada apa rincian dari riwayat yang tadi sedikit membingungkan dari pernyataan Anas bahwa Nabi SAW diangkat sebagai seorang nabi pada usia 40 tahun, ini sepakat. Kemudian setelah kenabian berada di Mekah diangkat sebagai seorang nabi 40 tahun, kemudian tinggal di Mekah berdakwah setelah kenabian 10 tahun, kemudian tinggal di Madinah 10 tahun, wafatnya 60 tahun. Ya. Nah, sekarang di bab ini akan ada perbedaan-perbedaan riwayat yang akan kita dapatkan. Usia Nabi SAW ketika wafat. Hadis yang pertama 6038. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Abu Ghassan Ar-Razi Muhammad ibn Amr qala haddatsana Hakkam ibn Salm qala haddatsana Utsman ibn Zaidah an Az-Zubair ibn Adi an Anas ibn Malik radhiyallahu an qala qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 63 ya wa Abu Bakr wa huwa ibnu 63 wa Umar wa huwa ibnu 63. Ini pernyataan Anas yang berbeda dengan yang tadi ya. Di sini Anas mengatakan bahwa Nabi diwafatkan qubidha ya, meninggal dunia atau wafat pada usia 63 berapa? 63 63 60 63 kalau tadi ala ra'si 60 ya, ala ra'si ada kata-kata ra'as di situ, ala ra'si 60 sana, di atas kepala 60 tahun ya. Kalau bahasa kita kan berkepala 6, berkepala 4. Kalau berkepala 4 itu berapa? 40-an. Berkepala 6? Sehingga kita sudah bisa bayangkan bahwa tidak ada terjadi perbedaan yang mendasar. Ya. Karena di sana ala ra'si sitin berkepala 6. Ya, meninggalnya berkepala 6, di sini dengan tegas Anas mengatakan salasin wasittin 63 63. Kemudian wa Abu Bakar, dan Abu Bakar wafat wa huwa ibnu 63 pada usia 63 tahun. Wa Umar wafat, dan Umar wafat pada usia 63 tahun. Jadi ketiga-tiganya wafat pada usia 63 tahun, padahal umur mereka berbeda. Maksudnya Nabi SAW lahir lebih dahuluan, ya, lebih tua Nabi dari bukan meninggalnya ya, tapi lebih dahulu Nabi lahir daripada Abu Bakar 2 tahun. Dan lebih dahulu Abu Bakar lahir dari Umar 10 tahun. Ya. Kalau seandainya meninggalnya tidak pada usia yang sama, maka Nabi lebih tua daripada Umar, daripada Abu Bakar 2 tahun, dan Abu Bakar lebih tua daripada Umar 10 tahun. Tetapi ketika meninggal dunia sama. Ya. Ketika meninggal dunia sama pada usia yang sama. Ya, berarti setelah Nabi 2 tahun meninggal Abu Bakar. Ya, setelah Abu Bakar meninggal 10 tahun berikutnya meninggal Umar. Ya. Radiyallahu ta'ala anhuma. Nah, ini pernyataan Anas bahwa Nabi SAW dan dua sahabat yang sangat dicintainya. Ya, dua sahabatnya yang sangat dicintai oleh Nabi, Abu Bakar dan Umar. Dan beliau seringkali mengatakan, saya pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Saya datang bersama Abu Bakar dan Umar. Suatu ketika saya berada bersama Abu Bakar dan Umar. Dan bahkan beliau ketika ditanya, setelah engkau meninggal, kepada siapa kami akan menjadi rujukan? Siapa yang kami jadikan rujukan? Kata beliau, Abu Bakar. Kalau Abu Bakar meninggal, kata beliau, Umar. Ya, ini luar biasa betapa besarnya kecintaan Nabi SAW kepada dua sahabatnya ini, dan sepakat ahlus sunnah. Dan bahkan di zaman di antara para sahabat pun sepakat dan tidak ada yang berbeda pendapat bahwa yang paling mulia setelah Abu Bakar setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Muhammad ibn al-Hanafiyah, Ana Ali bin Abi Talib, ya, menyatakan di tengah-tengah para sahabat ketika semua yang para sahabat masih banyak hidup, mereka bahwa ayahnya mengatakan, bahwa ayahnya Ali mengatakan, kami menyatakan ketika Nabi masih hidup bahwa orang yang paling mulia setelah Nabi adalah Abu Bakar, dan orang yang paling mulia setelah Abu Bakar adalah Umar. Para sahabat semua mengatakan demikian, ya, mengatakan bahwa yang termulia setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan sepakat ahlus sunnah wal jamaah bahwa mereka adalah yang termulia setelah Nabi Muhammad dan Nabi SAW, dan bahkan setelah para Nabi Abu Bakar dan Umar, yang termulia setelah para Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyebutkan tentang Abu Bakar di dalam Al-Quran, ya, memberikan sinyal tentang dia dalam beberapa kali, bukan hanya satu kali. Yang pertama di dalam gua Sur, ketika hijrah, Allah berfirman di dalam surat Taubah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi. Allah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya, ya, idh yaqul, nah, Allah bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala dia berkata kepada sahabatnya, ya, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih karena Allah bersama kita. Karena kesedihan Abu Bakar, kekhawatiran Abu Bakar, kecemasan Abu Bakar terhadap jiwa Nabi, keselamatan Nabi luar biasa radhiyallahu ta'ala an. Dan bahkan di ayat yang lain, ketika peristiwa hadithul ifki, berita dusta, ketika istri Nabi Aisyah as-siddiqah binti siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma dituduh berzina oleh orang-orang munafiqin, Abu Bakar setelah dibongkar oleh Allah berita dusta itu dengan wahyu dari langit, kemudian dibersihkan oleh Allah nama dan kehormatan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, dibaca turun wahyu bahwa beliau bersih, ya. Di antara yang termasuk ya terkena oleh berita hoax ini yang tersebar, kemudian yang terpengaruh olehnya adalah salah seorang dari kerabat Abu Bakar, yang mana kerabatnya ini dia yang menanggung hidupnya, dia yang memberi nafkah. Setelah diketahui bahwa Aisyah anaknya bersih dari tuduhan tersebut, lalu Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberinya lagi nafkah. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, turun ayat untuk memberikan teguran yang sangat halus untuk Abu Bakar, ya, untuk Abu Bakar. Ya, saya lupa ayatnya, tetapi dalam surah An-Nur ya, tentang masalah ini, ketika Allah mengatakan ala tuhibbuna an yaghfir, apakah kalian yang bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada kerabatnya tidak ingin ampunan Allah? Lalu Abu Bakar mengatakan, saya menginginkan ampunan Allah. Kemudian dilanjutkan memberikan nafkah kepada Misbah, ya, Misbah kerabatnya, ya, yang dia beri tanggungan hidup, diberi nafkah karena status ekonomi atau keadaan ekonominya sangat lemah, maka Abu Bakar yang menafkahi. Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing Abu Bakar untuk berbuat yang termulia, ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan tentang Abu Bakar, ya, andai kata ditimbang iman umat ini dengan imannya Abu Bakar, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar, ya, radhiyallahu ta'ala an wa arda. Begitu juga Umar bin Khattab, ya, yang dijelaskan dalam hadis-hadis tadi, kemudian sepakat para sahabat tentang kemuliaan dia setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka sangat jahat orang yang mencela mereka berdua dan menyatakan mereka adalah dua berhala Quraisy, ya, bahwa Abu Bakar dan Umar adalah dua berhala Quraisy, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berat untuk orang-orang yang mencela dan mencaci Abu Bakar dan Umar. Kecintaan kita kepada mereka berdua, ya, disebabkan oleh kecintaan Nabi SAW kepada mereka berdua. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya mereka bertiga dalam usia yang sama dan mengumpulkan kuburan mereka di tempat yang sama. Ya. Semuanya Allah yang menghendaki, mengumpulkan dan mendekatkan mereka di waktu mereka masih hidup, didekatkan oleh Allah. Ketika mereka sudah meninggal dunia, didekatkan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Ini hadis yang pertama menjelaskan usia wafatnya Nabi pada usia 63 tahun, dan kita sudah hampir memastikan tadi bahwa tidak ada pertentangan antara pernyataan Anas yang tadi dengan pernyataan yang sekarang, karena di sana dia mengatakan wafat pada usia berkepala 6. Ya, tidak pertentangan dengan ini. Bisa jadi kalau berkepala 6 itu bisa 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Ya, bisa. Maka yang ditetapkan di sini dengan tegas yaitu usia 63 tahun sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Abu Bakar dan Umar. Hadis berikutnya 6039, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Laits qala haddatsani abi an jaddi قال حدثني أقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 وهو ابن 63 سنة. Ini pernyataan Aisyah istri Nabi radhiyallahu ta'ala an, anha bahwa Nabi SAW wafat pada usia 63 tahun. Ya. Pada usia 63 tahun. Wa qala Ibn Shihab akhbarani Sa'id bin Al-Musayyab bimithli dhalik. Akhbarani Sa'id bin Al-Musayyab bimithli dhalik. Berkata Ibn Shihab yang tadi di sanad yang pertama dia meriwayatkan dari Urwah. Ya, Ibn Shihab ini Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibn Shihab, ya. Di yang pertama dia meriwayatkan dari gurunya Urwah bin Zubair, kemenakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibn Awam, Urwah bin Zubair bin Awam, anaknya Asma bintu Abi Bakar, kemenakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dia dari generasi tabi'in. Kemudian setelah selesai meriwayatkan hadis Aisyah tadi dari jalur Urwah, ya, Ibnu Syihab mengatakan saya juga mendapatkan pernyataan Aisyah yang sama dari guru saya Sa'id Ibnu Musayyab. Sa'id Ibnu Musayyab, Sa'id Musayyab dari tokoh terkemuka dari generasi tabi'in. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Sa'id Musayyab ini generasi tabi'in yang paling mulia, ya, rahimahullahu taala, dan dia juga mendapatkan pernyataan itu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Aisyah bukan muridnya, bukan hanya Urwah dari laki-laki, bukan hanya Urwah, sekian banyak murid Aisyah radhiyallahu anha dari kaum laki-laki, termasuk Sa'id bin Musayyab radhiyallahu rahimahullahu taala. Dan pernyataannya sama bahwa Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Berikutnya, ya, hadis terakhir, ya, 6040. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Abbad bin Musa qala haddatsana Talha ibnu Yahya an Yunus ibn Yazid an ibn Shihab bil isnaidi bil isnadaini jami'an misla hadis Uqail. Ini hadis yang terakhir di bab ini menggabungkan dua sanad yang tadi. Menggabungkan dua sanad yang tadi dari Imam Muslim dengan jalur yang berbeda nanti sampai kepada Ibnu Shihab. Kemudian Ibnu Shihab membawakan dua sanad jalur tadi dari Urwah bin Zubair, kemudian dari Sa'id bin Musayyab, kedua-duanya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi yang menyatakan bahwa Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Ya, 63 tahun. Jadi kita sekarang mengenal bahwa wafatnya Nabi pada usia 63 tahun itu dari hadis, bukan dari hanya sekedar belajar sirah, tetapi memang dari hadis Nabi, dari pernyataan sahabat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-33 yang masih ada hubungannya, ya, dengan dua bab yang sebelumnya, maka kita teruskan bab yang ke-33 yang berbunyi bab kam aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wal Madinah. Pernyataan Anas pada bab yang ke-31 diangkat Nabi pada usia 40 tahun. Ini sudah sepakat, ya, tidak ada masalah. Kemudian meninggal Nabi pada usia 60 tahun. Kita sudah jadi dapatkan solusinya menggabungkan dengan riwayat yang sudah kita pelajari di bab 32 ini, bahwa tidak bertentangan karena dia di sana mengatakan kepala 6. Ya, berarti tidak bertentangan. Kemudian ada permasalahan yang lain, yaitu menetapkan bahwa Nabi SAW di Mekah 10 tahun. Ya. Yang kita ketahui berapa? 13 tahun. 13 tahun. Ya. Di Madinahnya 10 tahun, ini sepakat, tidak ada permasalahan. Berarti yang tinggal permasalahannya adalah pernyataan Anas pada hadis yang tadi 6036 bahwa Nabi SAW berada atau tinggal di Mekah setelah jadi Nabi 10 tahun, dan di sini nanti akan kita ketahui rinciannya. Ya, akan kita ketahui rinciannya. Bab kam aqaman Nabi SAW bi Makkah dan di Madinah. Bab 33. Bab masa Nabi SAW menetap di kota Mekah dan Madinah. Kita baca hadis yang pertama, 6041. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan haddathana Abu Ma'mar Ismail bin Ismail ibnu Ibrahim al-Hudhali qala haddathana Sufyan an Amrin qala qultu li'Urwah ya qala qultu li'Urwah kam kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Makkah قال عشرا قال قلت فإن ابن عباس يقول ثلاثة عشرة. Ini terjadi perbedaan pendapat ya. Bermula ini dari Amr ya. Bermula dari Amr Amr di sini saya tidak ya tidak yakin ya siapa yang bernama Amr ini sebelumnya hadis berapa? 39 oh, setelahnya atau sebelumnya Amr bin Dinar ya berarti Amr bin Dinar ya Amr ibnu Dinar Amr bin Dinar berkata atau bertanya kepada Urwah ibnu Zubair ya Urwah ibnu Zubair pertanyaannya kam kana Nabi SAW di Mekah berapa lama Nabi tinggal di Mekah kata Urwah Ashran 10 maksudnya 10 tahun persis dengan pernyataan siapa Anas qal kata Amr Ibnu Dinar qultu fa inna Ibn Abbas yaqul 13 ya saya katakan sesungguhnya Ibnu Abbas menyatakan berbeda menyatakan bahwa Nabi tinggal di Mekah 13 tahun ya. Jadi Anas dan juga Urwah bin Zubair mendapatkan atau memahami bahwa tinggalnya Nabi di Mekah setelah kenabian adalah 10 tahun sementara Ibnu Abbas ya radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan 13 tahun 13 tahun. Ya. Ini hadis yang pertama yang sudah mengetengahkan kepada kita terjadinya perbedaan pendapat di antara para sahabat tentang berapa lama Nabi tinggal di Mekah. Kalau di Madinah tidak ada masalah, di Mekahnya ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 13. Ada yang mengatakan 13. Dan yang perlu yang harus kita ketahui bahwa ketika itu tidak ada kalender. Tidak ada kalender. Orang menetapkan tahun itu sulitnya. Makanya kelahiran Nabi ditetapkan dengan peristiwa yang sangat penting pada saat itu, yaitu tentara bergajah. Makanya dalam sirah Nabi kita mengatakan lahir di tahun gajah. Karena ada pengkalenderan. Maka dari situ kita bisa memahami dan memaklumi terjadinya perbedaan yang seperti ini. Ya, karena tidak ada kalender, tidak ada bagaimana cara untuk merujuk. Kalau sekarang kan tahun berapa kita bisa aja lihat kalender. Apalagi sekarang di HP ada aplikasi kalender ya, aplikasi kalender yang kita bisa menetapkan bahkan harinya malah. Bahkan sekarang kita bisa kita tahu bahwa hari tanggal kelahiran kita dan tahunnya. Itu kan Masehi. Kita bisa menetapkan secara Hijriah. Ya, kita bisa menetapkan dalam tahun Hijriahnya. Ya, dengan mudahnya ya dengan aplikasi sekarang untuk menetapkan untuk memindahkan atau mengenal di tahun Hijriah saya lahir tahun berapa. Yang kita ketahui kan hanya Masehi saja. nanti kita bisa mengetahui hijrahnya tanggal berapa, bulan berapa. Nah, ini perkembangan sekarang ini di zaman itu tidak ada kalender. Maka dapat kita memaklumi terjadinya perbedaan pendapat ini, ya, antara 10 dengan 13 tahun. Baik, hadis yang pertama mengetengahkan terjadi perbedaan antara Ibnu Abbas dengan Urwah, Urwah tabi'in, dan dia mendapatkan dari Anas tentunya. Ya, dia mendapatkan dari Anas, karena di kita dapatkan pada hadis yang telah kita pelajari bahwa Anas mengatakan 10 tahun di Mekah. Hadis yang kedua, 6042. Hah? Lanjutan apa? Di sini tidak ada. Ketika dia mendapat jawaban dari Urwah, Amr bin Dinar ketika mendapatkan dari Urwah jawabannya 10 tahun, lalu dia membandingkan. Ibn Abbas mengatakan 13 tahun. Ya. Ini riwayat yang sekarang. Ya, nanti akan ada lanjutan riwayatnya. Ya. 6042. Wa haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan, kata Imam Muslimnya. Qala haddatsana Sufyan an Amrin qala qultu li Urwah kam labitha an-nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah? Qala asran. Ya. Kata Amr bin Dinar bertanya kepada Urwah, berapa lama Nabi tinggal di Mekah? Qala asran, kata Urwah 10. Qultu fa inna Ibn Abbas yaqul bid'a asrata. Ya, Ibn Abbas mengatakan beberapa belasan tahun. Ya, bid'un itu bilangan antara 3 sampai 9. Ya. Bid'un itu adalah angka antara 3 sampai 9. Kalau bid'a asrata berarti 13 sampai 19. Berarti bukan 10 tahun tetapi belasan tahun. Pernyataan Ibnu Abbas. Qal, kata Urwah, ini mungkin yang dimaksud adalah lanjutan untuk riwayat yang berikutnya. Berkata Ibn Amr bin Dinar, faghaffarahu. Ya. Faghaffarahu. Maka beliau memintakan ampunan untuknya. Beliau memintakan ampunan untuknya. Ya, maksudnya Urwah. Ya, Urwah karena meyakini bahwa pendapat Ibnu Abbas itu keliru, maka dia memohonkan ampunan. Ya, faghaffarahu, memohonkan atau mendoakan ampunan untuknya. Inilah adab perbedaan pendapat yang dicontohkan oleh generasi salaf. Bukan marah-marahan, bukan benci-bencian. Ya. Bukan saling memutuskan hubungan, justru dia mengatakan mendoakan ampunan untuknya karena dia meyakini bahwa itu adalah keliru. Wa qal, dan dia mengatakan Urwah, wa innama akhadahu min qawli syair, sesungguhnya dia mengeluarkan pernyataan 13 tahun itu diambilnya dari perkataan seorang penyair. Jadi dia standarnya atau dasarnya, rujukannya ucapan seorang penyair. Penyair di sini maksudnya adalah Abu Qais. Ya. Sarmah Ibnu Abi Anas Al-Ansari. Jadi klaim dari Urwah bahwa Ibnu Abbas ini mengambil pendapat tadi dari pernyataan seorang penyair yang beliau adalah Abu Qais Sarmah Ibnu Anas Ibnu Abi Anas Al-Ansari. Yang Ibnu Ishaq mengatakan dia awalnya persis dengan Waraqah bin Naufal, anak pamannya Khadijah. Dia mempelajari Injil, kemudian menjadi ahli ibadah di agama Nasrani di masa jahiliyah. Kemudian luar biasa perilakunya, sikap-sikapnya persis dengan ajaran Islam. Ya. Ada mandi junub dan jauh dari menyembah berhala. Kemudian bahkan dia membuat tempat beribadah khusus tidak boleh dimasuki oleh wanita yang haid dan orang yang junub, saking bersih dan sucinya tempat ibadah yang dia jadikan. Ini semasa jahiliyah. Kemudian dia menyatakan, penyair ini, bahwa dia beribadah dengan agama Nabi Ibrahim, itu tauhid. Setelah Nabi sampai di Madinah, akhirnya dia masuk Islam. Berarti dia sudah tua, ya. Fahasuna islamuhu, dia Islamnya baik dan dia seorang lelaki yang sangat tua, syaikhun kabir. Wa kana qawwalan bil haq. Dia adalah seorang yang selalu berkata yang hak. Wa kana mu'azziman lillah, dan sangat mengagungkan Allah Ta'ala. Dan dia seorang penyair, lalu mengungkapkan syair yang isinya menceritakan tentang keberadaan Nabi di Mekah, kemudian keberadaan Nabi di Madinah. Dan dia menyatakan bahwa Nabi di Mekah 13 tahun. Klaim dari Al-Urwah bahwa Ibnu Abbas mengambil dari ucapan beliau ini, sehingga dia menetapkan bahwa Nabi di Mekahnya 13 tahun. Ya. Ini hadis yang kedua. Masih tentang perbedaan pendapat antara para sahabat, berapa lama Nabi SAW berada di Mekah. Berikutnya, 6043. Ya, masih tersisa banyak hadis, dan ini yang terakhir kita baca untuk hari ini. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Harun bin Abdullah an Rauh bin Ubadah qala haddatsana Zakaria ibnu Ishaq an Amr bin Dinar an Ibn Abbas. Ya, jadi ini yang dimaksud oleh Amr bin Dinar tadi ketika dia bertanya kepada Urwah. Abdullah bin Abbas mengatakan 63 tahun karena dia meriwayatkan dari beliau. Di sini dia mengatakan an Amr bin Dinar an Ibn Abbas anna Rasulullah SAW makatha bi Makkata 13. Ya, bahwa Nabi SAW tinggal di Mekah 13 tahun. Wa tuffiya wa huwa ibnu 63. Dan beliau meninggal pada usia 63 tahun. Ya, 63 tahun, dan tersisa 1 2 3 4 5 6 7 8 hadis lagi. Dan kita yang maklumat yang umum yang telah kita ketahui selama ini bahwa Nabi SAW tinggal di kota Mekah 13 tahun, dan ini pendapat yang kuat. Ya, inilah pendapat yang kuat yang ditegaskan oleh para ulama sirah. Ya. Kemudian bisa jadi apa, ungkapan 10 tahun itu persis dengan perkataan 60 tahun tadi. Ya, jadi para ulama berupaya untuk menggabungkan daripada mencampakkan. Ya, pendapat yang kuat memang 13 tahun. Ya. Lalu pernyataan Urwah bahwa dia 10 tahun ini bisa digabungkan dengan cara seperti tadi. Maksud 10 tahun itu adalah dia menyebutkan hanya dalam hitungan puluhannya saja, sementara pecahannya tidak atau satuannya tidak disebutkan, untuk menggabungkan dua pendapat yang berbeda di antara pendapat para ulama atau para sahabat Nabi SAW. InsyaAllah akan kita lanjutkan membaca sisa dari riwayat tentang berapa lama Nabi SAW tinggal di Mekah dan berapa lama tinggal di Madinah. Adapun di Madinah sepakat ya bahwa beliau tinggal 10 tahun di Madinah, kemudian meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijriah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.